Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala wa rakatul nabi rahma ba'id. Qala Syekh Muhammad Musa bin rahimahullah ta'ala annahu thalith tamyizul adad. Yang ketiga adalah tamyiz adad. Ini setelah adad asyara ilahi al-mu'allif biqalihi washtaritu 20 gulaman wa malaktu 90 na'jatan. Gulaman tamyiz tamyizuddin adad, ada tamyiz bagi bilangan. Annaka idza qulta ishtaraitu 20, kalau kamu bilang saya membeli 20, fakat sampai situ. Bakiyat an-nafsu mutatalli'atan, maka jiwa seseorang yang dengar akan ingin tahu 20 mana, 20 apa? 20 sayarah, apakah 20 mobil? 20 dar, apa 20 rumah? Ingin tahu, karena belum jelas. Baidha qulta gulaman, tapi kalau kau bilang 20 gulaman pasarta man bahama, engkau telah terangkan apa yang masih mubaham, berarti 20 gulam. Al-Mu'allif qala malaktu 90 na'jatan lima qafaza min 20 ila 90. Kenapa beliau loncat dari 20 langsung ke 90, dari 20 langsung ke 90? Ini ada maksud. Lianna 20 hiyal mubtada wa 90 hiyal muntaha. Itu alasannya, karena 20 itu adalah awal, adat yang awal, 90 adalah adat yang terakhir. Wa ma bainahuma misluhuma. Adapun bilangan yang di antara keduanya seperti hukumnya seperti keduanya. Salasun, arba'un, homsun, situn, sab'un, samanun, sama. Iya. Idan hadin sammihi tamyizun adad. Ya, setelah nisrin, setelah salasun, setelah arba'un, homsun, dan terakhir sampai tis'un. Kemudian juga yang kedua boleh sebutkan, wal adad idza kana murakkaban fatamyizuhu mansubun aidan. Yang pertama, kapan tamyiz adad itu mansub? Setelah 20 wa 90 wa babuhuma, dan yang sebab dan yang keduanya, 20 sarasun dan seterusnya. Yang kedua juga adad itu mansub sebagai tamyiz mansub kalau dia murakkab, yaitu min ahada asyara ila 19, dari 11 sampai 19. Taqulu ahada asyara rajulan, 19 rajulan, 11 imra'atan, 19 imra'atan. Ini adat. Wa ma siwahuma tamyizuhu majruran. Adapun yang selain itu, selain bab isrun dan adat murakkab, itu tamyiznya majrur. Fa yadkhulu fi hadzal bab, tidak masuk ke dalam bab ini. Taqulu salah satu rijalin, tis'atu rijalin, asratu rijalin, mi'atu rajulin, alfu rajulin, ilal adad ma'rufah. Hadihi tamyizuha majrur. Yang masuk ke dalam bab ini ya adalah bab isrun wa badah dan adad yang murakkab. Qala fasara tamyizul adad al-an, berarti jadilah tamyiz adad itu isrun wa akhwatuha mansub. Isrun wa akhwatuha ini isrun, salasun, arba'un, sampai tis'un. Yang kedua murakkab. Ya, adad murakkab juga tamyiznya mansub. Ma'ada dhalik, adapun yang selain itu majrur. Fil Quran al-Karim, dalam Al-Quran al-Karim ada beberapa contoh. wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. Tis'ah, iya, tamyiznya majrur, rahtin. Wa qala ta'ala idh qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kaukaban tamyiznya mansub. Kenapa? Karena adadnya murakkab, ahada asyara. Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Tis'un na'jatan mansub karena tamyiz dari apa, akhwat isrun. Ini tis'un. Wadabithu fi kahfihim salasamiyati sinin. Miah sinin. Lakin hadihi udifat nunul adad fakuti'ani idhafah. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u, yang keempat adalah qala zaidun akramu minka aban wajmalu minka wajhan. Aban tamyizun mansub bil fathah zahirah. Wa limadha lam tunsab bil alif? Cukup nanti ya, insyaallah yang keempat kita baca nanti lagi ya. Mantap.